wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa ayyakum. Pemirsa TV Roja dan juga pendengar Radio Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Senantiasa lisan kita memuji dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan untuk kita semuanya. Sehingga di kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk mengikuti program acara kajian ilmiah bersama guru kita Ustaz Abu Ya'la Kurnedi LC Hafidhullah Ta'ala. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teruntuk keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwanul Islam, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini Ustaz telah hadir di tengah-tengah kita. Sebelum kami mulai, akan kami sapa terlebih dahulu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustaz, kita dapat bertemu kembali. Kita akan melanjutkan kembali dari pembahasan kitab Al-Isbah fi Bayani Manhajis Salaf fi Tarbiyah wal Islah, karya dari Syekh Abdullah bin Salih Al-Ubailan Hafidhullah Ta'ala. Dan ikhwatul Islam, kali ini Ustaz akan membahas dari tentang wajibnya mengingatkan umat dari A'immah Al-Bida'. Dan ikhwatul Islam rahimani Allah wa ayyakum, untuk tanya jawab silakan di 0218236543. Untuk pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kita simak bersama kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz. Kepada Ustaz kami persilakan. Faliyatafdal maskara ya. Baik, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang Allah muliakan, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan hamdalah atas seluruh nikmat yang Allah anugerahkan pada kita, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah taala kita akan membahas dari kaidah yang ke nomor 32, di mana penulis mengatakan wujubu tahziril ummati min a'immatil bid'ah, wajibnya memperingatkan umat dari a'immah bid'ah, a'immatul bid'ah. Dan kita akan baca kaidah ini, dan insyaallah taala kita akan yakni menerangkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Di dalam kitab ini, di halaman yang ke 217, ya, Al-Qa'idatu Tsaniyatu wa Tsalatsun, wujubu tahdhir al-ummati min a'immati al-bid'ah. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wabihi ya'dilun, yang artinya, dan di antara makhluk kami, atau di antara yang kami ciptakan, atau di antara makhluk kami, ada umat yang memberi petunjuk dengan kebenaran, dan dengan itu pula mereka berlaku adil. Surat Al-A'raf ayat 181. Kemudian di surat Al-Ma'idah ayat 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul ithma wa aqlihimus suht labisa ma kanu yasna'un." Yang artinya, mengapa para ulama dan pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka, yakni umatnya, dari mengucapkan perkataan yang bohong dan memakan makanan yang haram, dan sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Kemudian surat Hud ayat 62, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qalu ya salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'buda ma ya'budu aba'una wa innana lafi syakkin mimma tad'una ilaihi murib. Yang artinya mereka qalu, mereka di sini adalah kaum Samud, ya, mereka adalah kaum Samud. Mereka berkata, ya Salih, wahai Salih, qad kunta fina marjuan qabla hadha, sungguh engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Atanhana, apakah atau mengapa, yakni engkau melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami. Wa innana lafi syakkin mimma tad'una ilaihi murib. Sesungguhnya kami berada dalam syak. Artinya kami meragukan dan kami gelisah dari apa yang engkau serukan, dari apa yang engkau dakwahkan kepada kami. Kemudian di surat Al-Maidah ayat yang ke-79, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kanu di sini adalah mereka, yakni mereka Bani Israel, la yatanahawna an munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun. Mereka tidak saling, yakni mencegah kemungkaran yang mereka lakukan. Allah berfirman, labisa ma kanu yaf'alun, sungguh amat buruk perbuatan yang mereka lakukan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 34, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan para rahib, mereka itu memakan harta-harta manusia dengan kebatilan. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas serta perak kemudian tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Surat At-Taubah ayat 34. Qala Syekhul Islam, yani Syekhul Islam rahimahullahu taala berkata, wa mithlu أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. Dan yang sepertinya adalah seperti a'immatul bid'ah dari ahlul maqalat yang menyelisihi al-kitab dan sunnah, dan orang-orang yang melakukan ibadah yang menyelisihi Al-Kitab dan Sunnah. Maka sesungguhnya menjelaskan tentang keadaan mereka adalah merupakan kewajiban. Ya, menjelaskan tentang keadaan mereka. Wa tahdhir al-ummat minhum, serta mengingatkan, memperingatkan umat dari mereka, wajibun bittifakil muslimin. Hukumnya wajib, dan ini merupakan kesepakatan dari kaum muslimin. Hatta qila li Ahmad ibni Hanbal, sampai-sampai dikatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ya. Jadi ada yang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'takifu ahabbu ilaika aw yatakallamu fi ahli al-bidah. Seseorang yang puasa, seseorang yang melakukan ibadah puasa, seseorang yang melakukan ibadah sholat, yang beriktikaf, apakah lebih kau cintai atau orang yang berbicara menjelaskan tentang kekeliruan ahlul bid'ah? Faqal Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menjawab, idza shoma wa shalla wa takaf fa huwa li nafsihi. Apabila orang itu puasa, yakni melakukan ibadah siam, kemudian juga melakukan ibadah salat dan beriktikaf, maka hal itu untuk dirinya sendiri. Wa idza takallama fi ahli al-bid'ah fa innama huwa lil muslimin hadza afdal. Dan apabila berbicara tentang kekeliruan ahli bid'ah, menjelaskan tentang bahayanya, ya, perbuatan yang menyimpang atau menyelisihi Al-Kitab dan Sunnah yang mereka lakukan kepada umat, ya, huwa lil muslimin, ini untuk kaum muslimin, ya, hadza afdal, ini lebih utama dari yang tadi, ya. Ini jawaban dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Dan ini bukan termasuk ghibah, ya, bukan termasuk ghibah, walaupun nanti yakni menyebutkan mereka, menyebutkan tentang mereka. Oleh karena itu para ulama menyebutkan keadaan-keadaan yang tidak termasuk ghibah, di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan sebagiannya menyebutkan dalam bentuk syair, ya, az-zammu laysa bi الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومظهر ومظهر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. Yang artinya, ya, mencela, yani celaan bukan termasuk ghibah dalam enam perkara. Yang pertama adalah mutawallim, melaporkan tindak kezoliman, kezoliman. Yang kedua, wa mu'arrifin, yakni sedang menyampaikan ta'rif, yakni mengenalkan orang, yang memang orang tersebut dikenal dengan sesuatu yang mungkin dianggapnya kurang pantas, seperti si buta, ya, atau si gemuk, dan seterusnya. Tetapi menghindari hal ini, kata ulama, lebih baik. Kemudian yang ketiga, wa muhadziri, yang sedang memberikan, yakni peringatan, peringatan, yakni tahdzir, penyimpangan, memberikan peringatan kepada orang akan keburukan, ya, orang yang, yakni bermaksiat, ya, orang yang bermaksiat, atau orang tertentu yang membahayakan kaum muslimin. Ini bukan termasuk ghibah. Kemudian wali mudhirin fisqan, dan orang yang menzahirkan kefasikan. Orang yang menzahirkan kefasikan atau menzahirkan bid'ah. Orang yang menzahirkan bid'ah, ini menampakkan kebid'ahan. Dijelaskan perkaranya, maka bukan termasuk ghibah. Tentunya kita tahu ghibah hukum asalnya haram. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa la yaktab ba'dukum ba'dha, ay yuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh." Allah katakan, janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah salah satu di antara kalian, yakni mau atau suka memakan bangkai saudaranya? Tentunya kalian merasa jijik, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, wa mustaftin, orang yang meminta fatwa. Orang yang meminta fatwa. Dan yang keenam, wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari, orang yang meminta bantuan, minta tolong dalam menghilangkan kemungkaran. Yani di antara dalilnya adalah, yakni seperti kita tahu, ada seorang wanita di zaman Rasulullah SAW, ya, yang bernama, yakni Fatimah bintu Qais. Fatimah bintu Qais, ya, di mana Fatimah bintu Qais datang kepada Rasulullah SAW dan berkata bahwa Abu Jaham dan Muawiyah datang melamarnya, ya, datang melamarnya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, menjelaskan tentang keadaan Abu Jaham. Kata Rasulullah SAW, adapun Abu Jaham adalah yakni orang yang suka memukul wanita. Adapun Muawiyah kata Rasul fasa'luk. Fasa'luk, dia miskin. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan ini, sebutkan. Tapi ada kebutuhannya, yakni ada tujuannya. Yakni bukan, dan ini bukan termasuk ghibah. Apabila ada seseorang atau wanita dilamar oleh seseorang yang kita tahu laki-lakinya ini adalah laki-laki yang fasik, misalkan tidak sholat, ya, maka boleh dijelaskan keadaan laki-laki ini supaya tidak celaka si wanita tersebut, berada di yakni bawah laki-laki tersebut. Kemudian dalil yang lainnya adalah dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, ketika Hindun bin Utbah yakni meminta fatwa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa kata beliau suaminya Abu Sufyan, kata Hindun bin Utbah, rajulun shahih, yakni laki-laki yang shahih. Shahih ini adalah laki-laki yang bakhil. Kata Hindun bin Utbah, lihat, menjelaskan keadaan Abu Sufyan, ya, bahwa dia tidak memberikan nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya dengan cukup. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf." Ambillah darinya sesuatu yang mencukupkan untuk anti dan anak-anak anti, bil ma'ruf, dengan hal yang ma'ruf, ya. Jadi menjelaskan tentang bid'ah ini masuk ke dalam pengecualian dari ghibah. Kita lanjutkan, fabayyana di halaman 218. Fabayyana anna naf'a hadha 'amun lil muslimin fi dinihim min jinsil jihad fi sabilillah. Ya. Dia menjelaskan manfaat hal ini adalah umum bagi kaum muslimin dalam agama mereka, dan ini merupakan jenis jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. Ya, karena mensucikan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, agamanya, minhajnya, syariatnya, serta mencegah kezaliman mereka, ini merupakan wajib, hukumnya wajib kifayah. Ya, dan ini merupakan ittifaq dari kaum muslimin. Walaula man yukimuhu Allah lidaf'i darari haula'i la fasada ad-din. Kalau bukan karena dia, yakni orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala tegakkan untuk mencegah kemudaratan dari kemudaratan mereka, maka agama ini akan rusak. Agama ini akan rusak. Oleh karena itu, orang yang sesat, menyimpang, boleh untuk kita jelaskan. Ada orang ngaku nabi, misalkan. Enggak boleh kita diam saja. Kita jelaskan. Bahaya, kan gitu. Ada orang mendakwahkan ajaran yang menyimpang, ajaran Syiah, ajaran Khawarij, ya. Misalkan mengajak, misalkan anak-anak muda untuk mengkafirkan kaum muslimin, untuk mengkafirkan orang Islam, terus ngebom, ya. Boleh dijelaskan? Boleh dijelaskan. Dan ini bukan termasuk ghibah. Bukan termasuk ghibah. Kemudian kita lanjutkan. وَكَانَ فَسَادُهُ أَعْضَمْ مِنْ فَسَادِ اسْتِلَاءِ الْعَدُوِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ. Kerusakan yang ditimbulkan oleh mereka ini lebih rusak daripada apa? Daripada kerusakan musuh-musuh yang menguasai kaum muslimin dari ahlul harb. فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا. Karena mereka, para musuh itu, tidaklah menguasai kaum muslimin, ya. Apabila mereka menguasai kaum muslimin, mereka tidak merusak hati kaum muslimin dan tidak merusak agama, kecuali tabaan. Tabaan itu datang belakangan, yakni. Wa amma ulaika fahum yufsiduna al-quluba ibtida'an. Adapun mereka ahlul bid'ah, mereka merusak hati langsung di awal, ibtida'an. Ini makanya lebih berbahaya daripada yakni mereka. Dan ada orang yang mengaku, misalkan ana sunni, ana salafi, ya, tetapi perbuatannya mendukung ahlul bid'ah. Ini juga lebih berbahaya. Ya, ini lebih berbahaya. Kita lanjutkan. Wa'da'ud-dini naw'an. Musuh-musuh agama itu dua jenis, kata ulama. Ya. Yang pertama, al-kuffar wal-munafikun. Orang-orang kafir dan yang kedua, orang-orang munafik. Orang kafir jelas. Orang munafik, orang itu ada di tengah-tengah kaum muslimin. Berpakaian dengan pakaian kaum muslimin. Ya. Berpeci dengan pecinya kaum muslimin. Ngomongnya juga dengan ngomong bahasa Arab, misalkan begitu. Dan ngomongnya menarik orang. Ini musuh agama, dua. Orang-orang kafir dan orang-orang munafik. وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِهَادِ الطَّائِفَتَيْنِ. Ya, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan nabinya untuk berjihad melawan dua kelompok ini, orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Taubah ayat 73, جَهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَغْلُلْ عَلَيْهِمْ. Berjihad, yani berjihad melawan, jihadlah, yani melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, kata Allah. Dan keras menghadapi mereka. Surat At-Tahrim ayat 9. فَإِذَا كَانَ أَقْوَامٌ مُنَافِقُونَ يَبْتَدِعُونَ بِدَأً تُخَالِفُ الْكِتَابَ وَيُلَبِّسُونَهَ عَلَى النَّاسِ وَلَمْ تُبَيَّنْ لِلنَّاسِ فَسَدَ أَمْرُ الْكِتَابِ وَبُدِلَ الدِّينُ كَمَا فَسَدَ دِينُ أَهْلِ الْكِتَابِ قَبْلَنَا بِمَا وَقَعَ فِيهِ مِنَ التَّبْدِيلِ الَّذِي لَمْ يُنْكَرْ عَلَى أَهْلِهِ. Apabila mereka, yakni kaum munafiqin, melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah yang menyelisihi Alkitab, ya, kemudian mentalbisnya, yakni membuat samar, yakni di tengah-tengah manusia, dan hal itu tidak dijelaskan kepada manusia, maka akan rusak perkara Alkitab ini dan agama akan dirubah sebagaimana agamanya Ahlul Kitab, ya, di mana terjadi dalam Ahlul Kitab perubahan terhadap agama mereka, kitab mereka. Dan ini tidak menutup kemungkinan, yakni adanya orang-orang yang berusaha untuk merubah-rubah agama Islam. Ya. Kita lanjutkan. Wa idza kana aqwamun laysu munafiqin lakinnahum sama'una lil munafiqin qad iltabasa 'alayhim amruhum hatta dhannu qawlahum haqqan wa huwa mukhalifun lil kitab wa saru du'atan ila bid'il munafiqin kama qala ta'ala law kharaju fikum ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. Ada kaum yang bukan munafik, tetapi mereka suka mendengar perkataan orang-orang munafik. Mereka Muslim, tidak ada kemunafikan dalam hati mereka, tetapi senang, karena orang-orang munafik kalau ngomong pintar dan retorikanya jago, ya, maka mereka ini suka mendengar perkataan-perkataan orang-orang munafik. Maka menjadi samarlah perkara mereka. Ya, menjadi samar. Sehingga mereka mengira bahwa apa yang diucapkan oleh orang-orang munafik itu benar. Ya. Padahal menyelisihi Alkitab. Wasoru, yang musibahnya mereka menjadi para da'i. Ya. Menyeru umat untuk menyeru umat kepada bid'ah-bid'ahnya kaum munafikin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, jikalau mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan menambah kekacauan, kata Allah. Ma zadukum illa khabala, menambah kekacauan. Wala audu'u khilalakum yabghunakum al-fitnah wa fikum sama'una lahum. Dan mereka tentu bergegas di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang suka mendengarkan perkataan mereka. Ini Allah katakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sama'una lahum, wa fikum sama'una lahum. Ada di tengah-tengah kalian, orang-orang yang suka mendengar kalimat-kalimatnya kaum munafiqin. Senang mendengar perkataan-perkataan kaum munafiqin. Kita lanjutkan. Fala budda aydan min bayani hali ha'ula. Harus menjelaskan keadaan mereka. balil fitnati bihaliha ulai a'zam. Bahkan fitnah, ya, fitnahnya tentang keadaan mereka itu lebih besar. Fa inna fihim imanan yujibu muwalatihim. Karena mereka memiliki keimanan yang wajib untuk kita loyal. Wa qad dakhalu fi bid'in min bid'il munafiqin allati tufsidud din. Ya. Dan mereka telah masuk dalam bid'ah-bid'ahnya kaum munafikin yang merusak agama. Fala budda min at-tahdhiri min tilkal bid'ah. Oleh karena itu wajib diperingatkan dari bid'ah-bid'ah tersebut. Wa in iktada dhalika dhikrahum wa ta'yinahum. Walaupun menuntut untuk menyebutkan mereka. Ya. Bal walau lam yakun qad talaqaw tilkal bid'an munafikin lakin qaluha dhannina annaha huda wa annaha khairun wa annaha ad-dinun wa lam takun kadhalik law wajaba bayanu haliha. Bahkan walaupun apabila tidak mengambil bid'ah tersebut dari orang munafik, akan tetapi mereka mengucapkannya, menyangka bahwasannya bid'ah itu adalah petunjuk, adalah kebaikan, adalah agama, ya, padahal tidak seperti itu, maka wajib untuk dijelaskan keadaannya. Ya. Kemudian Imam Ahmad pernah waqala al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad pernah ditanya, waqad su'ila an rajulin istamara ala tarkil witr. Ditanya tentang seseorang yang terus-menerus meninggalkan sholat witir. Imam Ahmad berkata, ya, hadza rajulun su. Itu dia adalah orang yang buruk, ya. Kemudian di sini dikatakan iyyaka an tattabi'a syaikhan yaqtadi bi nafsihi wa la yakunu lahu imam ya'zi ilayhi ma yad'uka ilayhi wa yattasilu dhalika bi syaikhin ila rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati mengikuti seorang syekh yang tidak punya imam, yang dia mengajak, ya, engkau kepadanya, kemudian yang tidak bersambung syekh tersebut kepada syekh sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah as-siqatu bil ashkhas dhalal. Yani percaya thiqah dengan ashkhas, ya, dengan orang-orang tertentu, ini merupakan dhalal, ya, kesesatan. Warukun ila al-ara'i ibtida'un. Condong kepada ra'yu, ini merupakan bid'ah. Wallin wal-intiba' fi tariqati ma'as sunnati ahabbu ilayya minal khushunati wal-inkibadi ma'al bid'ah. Ya. Hidup enak, nyaman, ya, berada dalam tariqah bersama sunnah lebih aku cintai daripada yani al-khushunah. Al-khushunah itu al-aishu sa'ab, kehidupan yang susah, kehidupan yang sempit bersama bid'ah. Ya. Kemudian kita akhiri dengan perkataan la tataqarrab ila Allah taala bil imtina'i mimma lam yumna' minhu atau mimma lam yamna' minhu kama la tataqarrab ilaihi bi amali ma lam ya'zan fihi. Janganlah engkau melakukan ibadah, mendekatkan diri, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yakni menahan diri, ya, menahan diri dari apa-apa yang tidak dilarang. Begitu juga jangan mendekatkan diri bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amalan yang tidak ada izinnya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang aqsamu ahlil bidah. Ya, jenis-jenis ahlul bidah. Ini penting sekali karena kita akan bisa membedakan yakni orang awam dengan yakni penyeru ahlul bidah. Ini harus kita bedakan. Karena apa? Karena banyak yang keliru dalam memahami hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran yang Ustaz sampaikan untuk kami di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Untuk selanjutnya ikhwat al-Islam, kami memberikan kesempatan bagi Anda yang bertanya langsung. Silahkan mulai sekarang di 0218236543 dengan menyebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan apa yang saya telah jelaskan. Untuk pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kita akan mencoba mengangkat satu telepon pertama. Silakan. Halo? Halo? Silakan sudah masuk. Halo? Belum, kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Iya. Dari Umu Fatah di Kalimantan Barat. Sebelum mengenal sunnah, saya sangat bersemangat dalam berdakwah. Namun setelah mengenal sunnah, saya lebih banyak diam. Saya takut, saya lebih sibuk dengan memperbaiki diri sendiri. Iya. Apakah saya termasuk meninggalkan dakwah ini? Ustaz, silakan. Barakallahu fik. Nah, pertanyaannya yang bagus sekali. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Nah, sebelum mengenal sunnah, saya suka berdakwah. Setelah mengenal sunnah, saya takut, yakni lebih baik memperbaiki diri. Pertanyaannya apa? Apakah saya salah? Orang yang meninggalkan dakwah. Jawabannya tidak. Tidak termasuk orang yang meninggalkan dakwah. Baik, kenapa? Karena dakwah itu butuh ilmu. Ya. Dakwah butuh al-ilm. Orang yang berdakwah harus mempersenjatai diri dengan apa? Al-ilmu. Ya. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Orang yang mengajarkan manusia ini agama harus berilmu. Oleh karena itu justru hal tersebut baik. Memperbaiki diri. Karena apa? Orang yang dulunya misalkan jauh dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, berada dalam yakni lingkungan yang banyak menyimpangnya dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya yang dilakukan olehnya adalah tidak berdakwah memang. Memperbaiki diri dulu. Memperbaiki dulu. Dari siapa? Dari semua sisi yakni, terutama dari keimanan dan ilmunya. Perbaiki keimanan. Jangan orang yang baru hijrah sehari dua hari, sepekan dua pekan, sebulan dua bulan, ya. Kemudian tampil dakwah. Ya. Kemudian dipanggil ke sana kemari. Belum kuat. Ya, tidak kuat. Kenapa? Dalam dunia dakwah fitnah banyak. Fitnah banyak. Sekali lagi, dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas ilmu. Ya. Oleh karena itu, bagi yang baru hijrah, tugasnya adalah belajar. Bukan berdakwah. Bukan juga ikut organisasi-organisasi tertentu atau jadi panitia-panitia tertentu, hatta panitia pengajian. Ya. Tapi enggak ngerti agama, belum ngerti agama karena kebanyakan panitia pengajian ya seperti calo. Ya. Karena dia ada apa? Ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab untuk mengurus jamaah. Ya. Nah, tetapi dia belum ngerti. Baru penampilan saja, baru casing. Casingnya na'am, ada jenggotnya sunnah, kemudian tidak isbal atau ahwatnya, yakni jilbab panjang. Tapi masih kosong. Masih kosong dari ilmu. Maka tugas dan kewajiban bagi mereka-mereka yang baru, maka belajar. Qulil haqqa walau kana murra. Ya, katakan yang hak walaupun pahit. Ya. Anda berkata di majlis ini, mungkin di antara kita banyak yang tidak setuju. Tetapi katakanlah al-haq walaupun pahit. Ya. Karena ini yang benar. Bahwa kita diwajibkan untuk ilmu. Ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu merupakan kewajiban atas setiap muslim. Jangan sampai kita seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, kita menerangi umat, tapi kita hancur. Seperti siraj, kata Rasulullah SAW. Ya, siraj bisa diterjemahkan kalau sekarang lilin, ya. Lilin. Lilin menerangi sekitar, tapi kita enggak punya apa-apa, hancur. Iman belum kuat, ilmu belum ada. Ya. Kalau begitu terus, musibah. Setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, sepuluh tahun, ya, hanya jadi seperti calo, maaf. Ya, mengajak orang untuk dari misalkan dari Cirebon ke Indramayu, orang sudah nyampe Indramayu, dia masih di Cirebon saja. Orang suruh naik mobil, ayo naik, gitu. Dia masih di Cirebon saja. Modelnya seperti sebagian dari kita, sebagian, bukan semuanya. Sebagian, ayo ngaji, yang ngajaknya enggak mau ngaji. Ada pengajian malah ngobrol, merasa sudah dekat dengan ustaz. Ini sebuah hal yang tidak bagus, ya, belajar. Belum bisa ngaji, belajar Al-Quran, ngaji, ya. Belum bisa baca, jangan malu-malu baca. Kemudian meningkat belajar bahasa Arab, kemudian tadaburi Al-Quran, rajin untuk di majelis ilmu. Dan jangan salah dipahami, jangan salah paham bahwa panitia tersebut, ya atau yang ngurus pengajian bagus, tapi yang tidak bagus adalah yang tidak menuntut ilmu. Nah, ini. Jadi ini yang harus kita perhatikan, ya. Sebelum kita terlambat, karena iman dan ilmu nomor satu, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ya, kita belajar yang benar, belajar ngaji, belajar akidah, akidahnya mantap, belajar manhaj, apa itu manhaj salaf. Ya, karena banyak, hatta orang belajar setahun belum cukup, dua tahun belum cukup. Ya. Belajar terus, terus belajar sampai tahunan. Ada yang subhanallah, ya, sudah misalkan 10 tahun belajar agama, ditanya, ya, sama syekh, kam juz an hafidta, berapa juz kamu hafal Quran? Belum hafal juz ama, belum hafal. Ini harus diperbaiki oleh kita. Perbaiki, ya, orang-orang yang masuk Islam dari saudara-saudara kita, ya, dan kawan-kawan kita yang masya Allah semangat, tahu, ya, itu ketika ngerti agama, atau sebagiannya orang-orang Nasoro yang masuk Islam, ya, karena semangat belajar dan hafal Quran, juz amma hafal, juz 29 hafal, Al-Baqarah dihafal dan seterusnya, ini bagus. Sebagian kita sudah 10 tahun ngaji, juz amma belum hafal, ya, apalagi Al-Baqarah, ngaji juga belum bisa. Nah, ini. Kita hendaknya memperbaiki diri untuk kita semua, ya. Dan kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita berbahagia telah kenal sunnah, tapi ingat bahwa syaitan tidak diam. Syaitan akan menggoda manusia untuk menyimpangkan manusia dari yang sempurna kepada yang sesuatu yang kurang baik. Nah, ini. Oleh karena itu, maka memperbaiki diri lebih bagus. Menghilangkan bekas-bekas syubhat dalam pikirannya, dalam hatinya. Kemudian mempersenjatai diri dengan ilmu, ilmu syar'i. Kemudian berdakwah. Ya. Karena apa? Kita lihat dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Lihat, ini dalilnya. قل, katakan wahai Muhammad, هذه سبيلي, ini jalanku. Bagaimana jalannya Nabi Muhammad itu? أدعو إلى الله, aku berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Yakni agar manusia tunduk pada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala taat dan patuh. Ala basiratin, tetapi di atas basirah, di atas ilmu. Di atas apa? Ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Yakni yang berdakwah, dakwanya dakwah tauhid ilallah, ya, dakwah tauhid dan dakwah tauhid terus menerus, ya, sambil yakni mengajari umat tentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada basirah di atas ilmu. Di atas ilmu. Yang demikian ini, kata Allah, suruh Allah perintahkan Nabi untuk berkata, ya, di ayat ini, surat Yusuf. Yang demikian ini adalah, ana dan orang-orang yang mengikutiku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallah wa ma'ana al-musyrikin. Maksudnya Allah dan aku bukan termasuk orang-orang yang berbuat syirikan. Jadi, berdakwah itu di atas basirah. Kalau kita ingin diakui umatnya Nabi Muhammad SAW, dibangun segala sesuatunya dengan ilmu, apalagi dakwah, perkara yang besar. Apalagi dakwah, perkara yang besar. Ya. Perkara yang besar dakwah ini. Bukan perkara yang sembarangan. Karena dalam dakwah, apa yang disampaikan? Al-Quran. Ketika menyampaikan Al-Quran, hendaknya baca tafsirnya. Supaya tidak salah menafsirkan. Dan orang yang menafsirkan Quran, dia harus punya ilmu. Ya, dalam usul tafsir, ulama berkata, kalau tidak salah perkataan Imam Mujahid, la yahillu liman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir an yatakallama fi kitabillahi ma lam yakun aliman bilughatil Arab. Tidak halal. Kalau tidak halal, haram. Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir berbicara tentang kitab Allah kalau dia tidak paham bahasa Arab. Ya. Jadi, belajar bahasa Arab. Ini bagaimana mungkin orang yang tidak mengerti bahasa Arab menafsirkan Quran, mengumpulkan sekian orang, kemudian dia tafsirkan Qurannya padahal dengan Quran terjemahan. La haula wa la quwata illa billah. Walau dia tidak paham apa yang dia baca. Ya. Kemudian dia syarahkan sesuai dengan ra'yunya, sesuai dengan apa yang ada dalam kepalanya. Na'udzubillah. Ya. Ini berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Allah melihat. Orang melihat. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala katakan, orang-orang yang berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari kiamat, kata Allah, wajah mereka gelap. Wujuhu muswaddah. Wajah mereka gelap. Yani, orang-orang yang berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, menafsirkan, tidak punya ilmu, kata Ibnu Katsir, walaupun benar salah. Karena apa? Karena benarnya kebetulan. Benarnya kebetulan. Biasanya salah. Nah, itu. Begitu juga ketika berbicara tentang hadis Nabi SAW. Ketika menyampaikan hadis Nabi, gak mungkin orang yang gak paham yani hadis, menyampaikan hadis bisa berdakwah. Menyampaikan ilmu. Dari banyak sisi, dari cara bacanya. Dari cara bacanya. Kemudian dari memahami hadis itu. Ya. Kemudian dari istimbatnya. Ini harus punya senjata, harus punya ilmu. Sebagian orang, ya, asal-asalan bacakan hadis. Na'udzubillah. Padahal apa? Padahal kalau kita baca, ya, adab dalam menyampaikan, meriwayatkan hadis, itu subhanallah. Al-Imam Al-Asma'i rahimahullah pernah berkata, ya, inna akhwafa ma akhafu ala talibil ilm. Idza lam ya'rif an-nahwa. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas penuntut ilmu apabila belum tahu ilmu nahwu, ya. An yadkhula fi jumlati qaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ya. Orang yang enggak ngerti nahwu kemudian baca hadis khawatir kata dia masuk ke dalam apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siap-siap tempat duduknya dalam api neraka. Kenapa? Karena kata beliau, kata Al-Imam Al-Asna'i, Rasulullah SAW, lam yakun yalhan. Rasul ketika membacakan hadis, tidak salah membacanya. Wa mahma rawaita anhu, walahinta fihi, kadabta fihi. Kemudian apabila engkau meriwayat hadis dari Nabi SAW dan kau bacakan dengan lahan dengan salah, berarti kau berdusta atas nama Nabi SAW. Ini kata Imam Asma'i. Dan berapa banyak kita dengar di medsos, ya, orang menyampaikan hadis sembarangan, ya. Hadisnya kesana, ini kesana kemari dan seterusnya. Kemudian domirnya salah, ya. domir jamak jadi mufrad, mufrad jadi jamak, dari gaib dan seterusnya, ini harus belajar lagi. Ya, ini ada adabnya, ada adabnya, dan hendaknya yakni kita belajar dan terus belajar sampai kita meninggal. Rahimallahu mar'an arafa qadra nafsihi. Ya, kata ulama, semoga Allah merahmati seseorang yang mengenal, mengetahui tentang kadar tingkat kemampuan dirinya. Oleh karena itu, bagi yang baru, maka semangatlah kita nuntut ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, nuntut ilmu, mudah-mudahan dengan nuntut ilmu derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam nuntut ilmu dituntut keikhlasan. Keikhlasan dalam nuntut ilmu, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki keikhlasan kepada kita dalam nuntut ilmu, dalam membaca, ya, nuntut ilmu, dalam yakni berjalan ke majlis-majlis ilmu, mengambil manfaat ilmu dari ustaz-ustaz kita, dari ulama kita, kemudian kita pun yakni berusaha untuk mengamalkannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita selalu di atas jalan yang hak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, saya rasa cukup, Ustaz, bisa di sini. Baik, iya, cukup. Betul. Mohon ditanya, Ustaz. Baik. Alhamdulillah, kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Dan apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mudah-mudahan kita bisa mengikutinya. Dan apa yang salah tentunya datang dari saya pribadi dan dari syaitan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Dan kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Terima kasih, Ustaz, atas kedatangan Ustaz di sini dan menyampaikan dan membimbing kepada kita semuanya dengan ilmu yang bermanfaat. Semoga yang singkat dapat menambahkan banyak faedah untuk kita semuanya. Kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan di dalam mengamalkannya dalam kehidupan beribadah kita sehari-hari. Khotbah Islam rahimani Allah wa iyyakum. Cukup sekian perjumpaan kita sampai di sini. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya nikmat sunnah adalah sesuatu yang tak terhingga. Tahu sunnah yang satu ini? Atau gimana dengan sunnah yang satu ini? Sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Simak saja sunnah-sunnah yang terlupakan. Orang yang berpegang kepada agamanya bagaikan memegang bara api. Jangan lewatkan, hanya di Roja TV. Hadza khalqullah. Hadza